بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله berkata المؤلف رحمه الله تعالى أبو زكريا يحيى بن صرف النووي رحمه الله تعالى أما الحديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه. Adapun hadis yang awal, yang pertama, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, a'dhara Allahu ila mri'in akhara ajalahu ajalaha hatta balagha 60 sanah. Rawahu al-Bukhari. Allah telah memberi uzur kepada seseorang sampai Allah akhirkan ajalnya sampai 60 sanah, usianya sampai mencapai 60 sanah, 60 tahun. Allah akan beri uzur kepada seseorang sampai usianya 60 tahun. Qala al-ulama ma'nahu lam yatruk lahu udhran idh ahmalahu hadhihi al-muddah. Maknanya tidak akan ada uzur lagi kalau usianya lebih dari itu. Di atas 60 tahun tapi masih bermaksiat kepada Allah. Di atas usia 60 tahun masih ahli bid'ah. Di atas usia 50 tahun masih kafir. Enggak ada uzur lagi. ويقال أعذر الرجل إذا بلغ غاية في عذرين. Seseorang dikatakan mendapat uzur jika mencapai puncak di dalam uzurnya. Itu namanya telah diberi uzur sampai batas sekian. Setelah batas itu enggak ada alasan lagi, enggak ada uzur lagi bagi dirinya. Mari kita lihat syarah yang dibawa oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Qala al-mu'allif rahimahullah taala fi ma naqalahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala a'dhara al-ta'ala ila imrin akhara ajalahu hatta balagha 60 sanah. والمعنى أن الله عز وجل إذا عمر الإنسان حتى بلغ 60 سنة فقد أقام عليه الحجة ونفع عنه عذر. Kata Syekh, hadis ini punya makna bahwasanya Allah Azza wa Jalla ketika memberikan usia kepada seseorang panjang sampai mencapai 60 tahun, maka artinya telah sampai kepada mereka hujjah. Dengan demikian tidak ada uzur lagi baginya. Ya Allah, aku dulu tersibukan ini itu, enggak ada uzur. Sampai 60 tahun enggak sempat taubat. Itu ketemenan, keterlaluan. Sampai 60 tahun tidak, masih saja dalam apa? Bergelimang dalam dosa, dalam kebid'ahan, maka tidak ada udzur lagi. Li'ana sitina sanah yabki Allah insan ilaiha, karena dia telah diberi hidup di dunia ini sampai 60 tahun. Ya'rif min ayatillahi ma ya'rif. Dia tahu persis tentang ayat-ayat Allah, sudah sampai ayat-ayat Allah kepadanya. Wala siyama idza kana nasyian fi balad islami. Terlebih-lebih lagi kalau dia hidup di negeri yang Islam. Tumbuh di negeri Islam. La syakka anna hadha yu'addi ila qata' hujjatihi idza laqiya Allah azza wa jal. Tidak ragu lagi yang demikian itu menjadikan ukuran terhadap hujjah baginya ketika dia berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup di negeri Islam, masjid banyak, setiap saat dia mendengarkan azan. Masa sih enggak pernah masuk ke masjid, enggak pernah sholat? Antum di sini mungkin akan terheran-heran ketika mendengar ada orang usia 20 tahun atau 17 tahun enggak bisa wudu. Karena antum terdidik sejak kecil di lingkungan yang baik, bersyukurlah. Di negeri ini, bahkan di Jawa, Jawa Tengah bahkan, dulu teman saya sekolah SMA tidak bisa wudu, enggak ngerti wudu. Wudu aja enggak bisa, apalagi sholat. Bayangkan, di negeri Islam, mayoritas muslimin, masjid di kanan kiri rumah dia. Sampai usia seperti itu, wudu aja belum bisa, bayangkan aja. Oleh karena itu, dikatakan oleh Syekh, kalau ini yang terjadi, dia hidup di negeri Islam, dikasih usia panjang, tapi tetap saja tidak menjalankan perintah Allah, maka ini semua menjadi hujjah di hadapan Allah ketika dia berjumpa dengan Allah, bahwa dia tidak menjalankan perintah Allah. Li'ana la udhra lahu. Kalau keadaan demikian, enggak ada udhur baginya. Ya, misalkan di hadapan Allah dia mengatakan, enggak ada yang ngajarin saya. Lah, setiap hari dengar azan. Setiap saat dia dengar azan. Maka tidak ada udhur. Fala annahu masalan qussira fi umrihi ila 15 sanah atau ila 20 sanah lakana qad yakunu la udhun fi annahu lam yatamahhal wa lam yatadabbar al-ayat. Bisa jadi misalnya seseorang yang usianya pendek, 15 tahun, 17 tahun dia sudah mati. Mungkin dia akan mengatakan kepada Allah, minta udzur. Ana enggak tahu. Karena tidak ada waktu yang panjang untuk belajar menghayati hidup ini. Belum sempat tadabur ayat. Belum sempat. Karena terlalu dekatnya dengan masa anak-anak. Masih suka main-main. Masih teringat semua itu. Walakinahu idza abqa ila 60 sana fa inna la udra lahu. Akan tetapi untuk orang yang sudah dikasih waktu sampai 60 tahun masih saja bermaksiat kepada Allah, masih saja tidak menjalankan perintah-perintah Allah, maka tidak ada udzur baginya. Faqad qamat 'alaihi hujjah, telah ditegakkan untuknya hujjah. Ma'anal hujjah taqumu 'alal insan min hin ayablag. Walaupun yang namanya hujjah itu sesungguhnya telah berdiri untuk manusia semenjak dia baligh. Kemarin telah diterangkan, siapa kemarin yang jelaskan bahwa baligh itu ada 3 syaratnya untuk laki-laki atau 4 untuk perempuan. Bisa jadi anak usia berapa? 12 tahun atau kurang dari itu sedikit atau lebih dari itu sudah baligh. Maka ketika baligh dia sudah taklif, sudah ada pembebanan. Sudah ada apa? Kewajiban-kewajiban atasnya. Artinya qad qamat 'alaihi hujjah. Fa innahu yadkhul fi at-taklif wa la yu'zar bil jahl. Ketika usia dia sudah baligh, maka dia sudah terkena apa? Taklif, maka tidak ada udzur. Dia enggak tahu. Loh, saya enggak sholat karena saya enggak bisa, enggak paham, enggak ada udzur. Ya belajar. Fa'inal wajib alal mar'i ayata'allam min syari'atillahi ma yahtaj ilaihi. Yang diharuskan kepada seseorang agar dia belajar syariat ini, syariat Allah, apa yang diperlukan olehnya. Masalan idza arada ayatawadha labud ayya arifa kaifa yatawadha. Kalau misalkan dia mewudu, maka harus dia belajar wudu. Bagaimana sih tata cara wudunya Rasulullah SAW? Harus belajar. Paling tidak yang penting-penting, yang dasar-dasar, yang paling pokok harus dia tahu. Bukan harus detailnya. Pendapat ulama masalah ini ada 10 pendapat, enggak penting, bukan itu. Paling tidak dasarnya, cara wudu bagaimana sih, cuci tangan, apa yang harus dicuci. Setelah itu, setelah cuci tangan, berkumur, bagaimana cara berkumur, dan seterusnya, dan seterusnya. Idza arada ay yusalli labud ay ya'rif kayfa yusalli. Kalau dia mau salat harus tahu ilmunya bagaimana tata cara salat. Jadi bukan salat niru cara orang, lihat orang gimana salatnya terus dia tiru. Oh, bagi takbir, mulai takbir. Ada rukuknya, dia mulai ruku. Setelah itu bangun lagi. Cuma lihat gitu tok, tidak bertanya, tidak mencari ilmu bagaimana sesungguhnya sholat. Khawatirnya ketika dia sholatnya paling belakang, soft paling belakang, yang depan dia anak-anak main-main, ada apa, jejek-jejekannya, terus dia ikut-ikutan jejek-jejekan. Wah, ini sholat kan menjadi repot. Ada anak-anak sukanya kukur-kukur atau apa, pegang-pegang telinga. Terus dia sangka bagian dari ibadah dalam sholat adalah pegang-pegang telinga. Tidak demikian. Tetapi harus belajar tanya. Paling tidak dia tanya kepada yang ngerti, minta diajarin tata cara sholatnya. Wa idza sara indahul mal labud an ya'rifa ma miqdar an-nisab wa ma miqdar al-wajib wa ma asbahu dzalik. Kalau dia punya harta, dia harus tahu berapa harta yang terkena zakat, berapa wajibnya, atau perkara-perkara yang lain. Karena dalam harta apa perlu kita tahu tentang hukum-hukum yang mewajibkan kita ketika kita punya harta. Di sana ada nisab, ada haul, ada jumlah yang dimiliki sehingga terkenai zakat, ada waktu. Menyangkut masalah waktu, berapa lama harta itu dikatakan wajib dizakati. Idza arada an yasum labud an ya'rifa kaifa yasum wa ma hiya al-mufatturat. Demikian pula ketika mau puasa. Datang bulan Ramadan, kita siap-siap puasa. Maka yang perlu kita ketahui pelajaran tentang untuk puasa. Bagi yang belum tahu, wajib hukumnya belajar tentang tata cara puasa dan apa-apa yang membatalkan puasa. Wajib. Masing-masing orang ketika datang kewajiban puasa, wajib dia tahu. Wajib dia belajar. Yang namanya belajar bisa dalam bentuk apa? Membaca buku, mencari dalil, bisa hadir di majelis-majelis ilmu, atau mendengar apa rekaman-rekaman tentang puasa. Wa idza arada an yahujj aw ya'tamir yajib an ya'rifu kaifa yahujj wa kaifa ya'tamir wa ma hiya mahdhurat al-ihram. Ketika seseorang ingin haji atau berumrah, wajib bagi mereka untuk mengetahui bagaimana tata cara haji itu, bagaimana tata cara umrah, dan apa-apa yang terlarang di dalam ketika kita berihram. Harus tahu semua itu. Jangan seperti kebanyakan orang haji di zaman sekarang, sampai hari mau hajinya bertalbiyah aja belum bisa. Mengucapkan talbiyah aja belum bisa. Lah bagaimana hajinya? Kesian sekali. Jangan cerita yang lainnya. Akhirnya ke sana lebih cenderung tamasya melihat negeri Al-Haram. Dia tidak menjalankan. Ketika misalkan hari Arafah, tidak boleh keluar dia dari tanah Arafah sampai terbenamnya matahari. Karena dia tidak tahu, dia memaksakan diri untuk keluar. Ditahan-tahan oleh polisi sana, jazakumullah khair, pemerintah Saudi betul-betul menahan orang untuk tidak keluar dari Arafah sampai lewatnya Maghrib. Betul-betul ditahan, dijaga mereka, akan enggak batal hajinya. Sudah pergi jauh-jauh, ninggalkan keluarga, ngeluarkan duit banyak. Kalau dia pergi kan batal. Ini diupayakan, ditahan seperti itu. Lah, sebagian orang enggak tahu, disangkanya otoriter, jahat, bengis dan sebagainya. Kenapa? Karena jahil. Bukan terima kasih. Yang ada bukannya terima kasih, tapi tambah mengucap-ucap yang enggak baik. Nanti di pintu-pintu Ka'bah, di pintu-pintu apa? Pintu-pintu masjid yang besar, itu dia ngusap-ngusap. Kenapa? Melihat orang India melakukan hal itu, ikut-ikut ngusap. Nanti kita datangin. Jazakumullah khair, talabul ilm di sana. Seringkali datangin, nasihatin. Bu, mboten parang niku, Bu, katus niku. Enggak boleh. Sambil malu-malu dia pergi. Kesian. Mereka haji dengan biaya tinggi, meninggalkan keluarganya, meninggalkan usahanya, tetapi tidak kurang bermakna atau tidak bermakna, sebagian lagi tidak bermakna hajinya karena enggak punya ilmu. Niatnya juga enggak benar kadang-kadang. Sebagian orang umrah lebih menekankan ziarah ke makam Rasul daripada perbuatan umrahnya. Lebih mengagungkan. Bahkan mutawifin ketika mereka di atas bis dari bandara mau ke hotel, langsung mutawifin berkata, alhamdulillah Anda telah sampai di tanah haram. Niatkan dari sekarang untuk Anda ziarah ke makam Rasul. La ilaha illallah. Sudah dikatakan la tusaddu rihal illa thalatha masajid. Kalau niatannya ke situ saddu rihal karena kuburannya, maka tidak boleh. Tetapi saddu rihal karena masjidnya, itu sunnah. Makanya perlu untuk kita belajar. Sebagian orang tadi lebih mengagungkan ziarah kubur Nabi daripada perbuatan umrohnya. Jika kana min al-ba'ah alladhina yabi'una wa yashtaruna bidh-dhahab mathalan labud an ya'rifu ar-riba wa aqsamu ar-riba wa mal wajib fi bay' adh-dhahab bidh-dhahab aw bay' adh-dhahab bil-fiddah wa hakadha. Kalau dia tukang jual beli emas misalnya, maka dia harus tahu tentang hukum riba dan macam-macam riba. Karena emas termasuk barang ribawi. Dia harus tahu apa hukumnya riba, bagaimana macam-macamnya riba. Terus dia harus tahu hukum-hukum apa yang wajib dalam jual beli antara emas dengan emas, antara emas dengan perak, dan seterusnya. Jika kana mimman yabi'u at-ta'am labud an ya'rifu kayfa yabi'u at-ta'am wa labud an ya'rifu ma huwa al-ghish alladhi yumkin an yakun hakadha. Demikian juga orang yang mau jual beli makanan harus tahu bagaimana cara jual beli atau hukum-hukum yang ada dalam jual beli ta'am. Dia harus tahu itu. Dan juga harus tahu apa yang termasuk al-ghish, tipu menipu, dalam masalah jual beli ini yang mungkin terjadi padanya. Orang jual beras, beras yang bagus sama beras jelek dicampur, itu ghisy bukan? Ghisy. Terus seringkali menyangkut masalah timbangan. Kita sering lihat trik-trik masalah timbangan. Dikasih di timbangannya itu pemberat, sehingga walaupun belum sampai 1 kilo sudah dianggap masuk 1 kilo. Atau walhasil banyaklah trik-trik mereka untuk melakukan tipuan-tipuan karena dia ingin dapat untung yang lebih banyak. Itu harus kita tahu apa hukumnya ghisy dan mana-mana yang termasuk masalah ghisy. Wal muhim annal insan idza balagha 60 sanah faqad qamat alaihi al hujjah at-tam. Sekarang kita masuk permasalahannya. Kata Syekh, yang jelas bahwa manusia ketika sampai usianya 60 tahun, maka bagi dia telah ditegakkan hujjah secara sempurna. Artinya hujjah telah sampai kepada dia sampai usia 60 tahun. Itu sudah sempurna hujjahnya. Tidak ada alasan lagi kamu untuk mengelak. Walaysa lahu udzur. Wa kunna insan bihasabihi. Tentu masing-masing manusia ada perbedaan satu dengan lainnya. Keadaannya berbeda-beda. Kullu insan yajib alaihi an yata'allam min syari'ah ma yahtaju ilaihi. Setiap manusia wajib dia untuk belajar dari syariat ini apa yang wajib untuknya. Ketika dia tidak jual beli, maka tidak wajib belajar jual beli. Belum wajib. Tetapi sholat wajib untuk dia belajar. Belajar sholat wajib. Ketika belum datang bulan Ramadan, tidak wajib dia belajar puasa. Walaupun afdal dia belajar. Ketika datang bulan puasa, wajib atas dia untuk belajar tata cara puasa kalau dia belum tahu. Qul insan yajib alaihi ay ta'ala min asy-syari'ah ma yahtaju ilaihi fi shalatin wa zakatin wa shiyam wal hajj wal buyu' wal auqaf wa ghairiha hasab ma yahtaju ilaihi. Dia harus belajar tentang salat, tentang zakat, tentang puasa, tentang haji, tentang jual beli, tentang wakaf, tentang atau yang lainnya sesuai apa yang sedang dia butuhkan. Sehingga ketika belum datang waktunya nikah, belum wajib dia belajar tata cara nikah. Lah, ketika datang waktunya nikah, harus dia belajar. Saya sudah pengen nikah, Ustaz. Ya harus belajar bagaimana cara nazar, terus bagaimana cara khitbahnya. Terus bagaimana cara akad nikahnya dan seterusnya harus wajib belajar sehingga tidak terjatuh pada sesuatu yang salah, tidak terjatuh pada perkara-perkara yang terlarang. Wa fi hadza al hadits dalilun ala anna Allah subhanahu wa ta'ala lahul hujjah ala ibadihi. Dalam hadis menunjukkan apa? Allah subhanahu wa ta'ala punya hujah terhadap hambanya. Ketika Allah akan mengganjar hambanya, maka Allah tidak serta-merta, tetapi dengan hujah, dengan dalil. وَذَلِكَ أَنَ اللَّهَ أَعْطَاهُمْ الْعُقُولًا وَأَعْطَاهُمْ أَفْهَامًا وَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ رَسُولًا وَجَعَلَ مِنَ الرِّسَالَةِ مَا هُوَ خَالِدْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Kenapa Allah punya hujah? Bagaimana cara Allah punya hujah? Allah berikan akal kepada manusia. Allah berikan kefahaman, pemahaman setelah dia belajar dengan akal, dicerna dan menjadikan dia paham. Dan Allah telah apa? Utus para rasul. Setiap zaman pasti ada rasulnya. Tidak pernah kosong. Wa ja'ala minar risalat ma hiya khalid ila yaumil qiyamah. Dan di antara risalah rasul ada yang Allah jadikan kekal sampai yaumil qiyamah, sehingga tidak ada alasan, ya Allah, aku ini hidup di zaman apa? Milenium. Enggak ada rasul zaman ini. Adanya teknologi, komputer, digitalisasi, enggak ada rasul. Jadi kami disibukkan dengan urusan-urusan sifatnya digital, bukan dalil. Karena Allah telah tetapkan ada rasul yang Allah kekalkan sampai yaumul qiyamah. Siapa dia? Wahia risalah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna risalat as-sabiqah mahdudah. Yang kekal adalah risalahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun risalah-risalah sebelumnya mahdud, terbatas waktunya. Terbatas waktu tertentu saja. Haitsu inna kullu nabi yab'ats ila qaumi khassah. Kenapa? Karena Nabi diutus untuk kaumnya saja. Wa mahdud fi zaman. Dan terbatas di zaman saja. Haitsu inna kullu rasul ya'ti bi nusakh ma qablahu. Dan rasul itu, setiap datang rasul baru, maka memansuhkan risalah yang sebelumnya. Idza kanat al-umma allati arsala ilayha rasulan wahidah. Amma hadzal ummah faqad arsala Allah ilayha Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ja'alahu khatimal anbiya. Adapun umat ini, Allah telah utus dia menjadi rasul. Umat ini Allah telah utus Muhammad sebagai rasulnya, dan Allah jadikan dia khatimul anbiya, sebagai penutup para nabi. Wa ja'ala ayatil azimah al-baqiyah hadzal Qur'an al-azim. Dan dijadikan apa? Ayatnya akan tetap ada, yaitu Qur'an al-azim. Fa inna ayat al-anbiya tamutu bi mautihi. Apa tanda-tanda kebesaran Allah, artinya mukjizatnya? Kalau para nabi-nabi yang lain mati dengan kematian nabinya, nabinya mati, maka mukjizatnya mati. Berbeda dengan Rasul Muhammad SAW, maka di antara mukjizatnya Allah berikan Al-Quran ini kekal sampai yaumul kiamah. Wala tabqa ba'da mautihi illa zikra. Tidak apa? Setelah matinya maka tidak bersisa lagi kecuali sekedar kenangan kisahnya. Amma Muhammad SAW fa inna ayatuhu hadzal Qur'an azim baqiyah ila yaumil qiyamah. Adapun Muhammad SAW, maka mukjizatnya Al-Qur'an ini yang akan tetap ada sampai akhir zaman. Kama qala ta'ala, hal ini sebagaimana yang Allah firmankan, wa qalu laula unzila alaihi ayatun min rabbih. Mereka mengatakan, orang-orang kafir maksudnya yang ada di Mekah, kalaulah diturunkan atas Muhammad itu apa? Tanda-tanda kebesaran, maksudnya mukjizat-mukjizat dari Tuhannya. Orang-orang kafir Quraisy menuntut, kalau kamu betul-betul Rasul, ya tunjukkan mukjizatnya kan. Maka Allah mengatakan, kul, katakanlah Muhammad kepada mereka, innamal ayatu indallah. Ayat-ayat itu indallah, yang punya Allah SWT, tanda-tanda kebesaran itu. Wa innama ana nadhiru mubin. Adapun aku cuma sekedar nadhiru mubin, pemberi peringatan, pemberi penjelasan yang apa? Pemberi peringatan yang jelas. Awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim. Tidakkah cukup bagi mereka aku telah turunkan atasmu wahai Muhammad al-kitab, yaitu Al-Quran, yutla alaihim, yang dibacakan kepada mereka. Ayat ini menerangkan apa? Bahwa Nabi Muhammad mukjizatnya adalah Al-Quran yang kekal sampai yaumul kiamat. Fal kitab kafi an kulli ayatin lima tadabbaruhu. Maka Al-Quran ini cukup dari segala mukjizat untuk orang-orang yang mau tadabbur. Luar biasa Al-Quran ini, mukjizat yang luar biasa. Wata'aqqalahu, dan untuk orang yang mau berakal. Wa'arrafa ma'anihi, dan orang yang mau mencari makna-maknanya. Intafa bi akhbarihi, dan atas orang-orang yang mau mengambil manfaat dari perkabaran yang ada di dalamnya. Wa ittaghadda bi qasasihi, dan untuk orang yang mau mengambil pelajaran dengan kisah-kisah yang ada di dalamnya. Fa innahu yughni an kulli syai'in min ayat. Maka bagi orang-orang yang mempelajarinya, yang mau menggunakan akalnya ketika membaca, mau merenungi, mau mengambil pelajaran, maka semua itu merasa cukup dibandingkan apa mukjizat-mukjizat yang lain. Mukjizat ini lebih besar, yang ada atau yang terkandung dalam Al-Quran jauh lebih besar dari semua itu. Lakin alladhi yaj'alana la nahsa bihadil ayat al-azimah annana la naqra al-Quran ala wajah natadabbaruhu. Akan tetapi yang menjadikan kita tidak merasa apa dengan Al-Quran ini mukjizat yang besar, karena kebanyakan manusia tidak merasa bahwa Al-Quran ini adalah satu mukjizat yang besar. Kenapa? Anana naqra' al-Quran ala wajh natadabbaru, karena kita tidak membaca Al-Quran dengan cara mentadaburinya. Wa naghadda bima fihi, tidak mengambil pelajaran dari apa yang di dalamnya. Katsir minal muslimin illam yakun akthar muslimin yatluna al-kitab litabarruk wal ajr faqat. Kebanyakan kaum muslimin mereka membaca Al-Quran itu dalam rangka apa? Untuk mencari berkah dan mencari pahala saja. Mencukupkan membaca Al-Quran di situ. Tidak mentadaburinya. Lakin alladhi yajib an yakuna huwa an naqra' al-Quran litadabburihi wa nataghadda bima fihi. Yang wajib harusnya kita membaca Al-Quran itu untuk mentadaburinya dan untuk mengambil pelajaran di dalamnya, sebagaimana yang terdapat dalam surat Shad ayat 29, di mana Allah mengatakan apa? Kitabun anzalnahu ilaika mubarakan. Kitab ini yang aku turunkan kepadamu mubarakan, mengandung berkah di dalamnya. Kata si hadzal ajr, untuk siapa? Liyatadabbaru ayatihi, untuk mereka orang yang mau mentadaburi ayatnya. Barang siapa yang mentadaburi ayat-ayat Allah dalam Al-Quran, maka mereka mendapatkan barokah yang banyak di dalam Al-Quran itu. Wahadihi ya as-samarah. Liyatadzakkar ulul albab. Agar orang-orang yang punya akal, ulul albab, itu bisa memahaminya, memikirkannya, mengingat apa yang ada pada Al-Quran. Walhasil, ikhwani fillah a'azani Allah iyakum, hadis ini mengingatkan kita bahwa usia adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, adalah karunia. Kalau Anda diberi usia panjang oleh Allah adalah agar Anda cepat, agar Anda kesempatan, ada kesempatan untuk mengingat kembali kepada Allah. Bersyukurlah Anda telah diberi usia panjang. Tidak ketika usia muda belum sempat bertobat sudah diambil oleh Allah. Tapi Anda diberi usia panjang agar diberi kesempatan lebih banyak lagi. Usia 30 belum tobat masih diberi panjang kesempatan. Usia 40 belum tobat masih diberi kesempatan. 50 belum dimatikan sama Allah masih diberi kesempatan. 60 belum bertobat juga masih sudah enggak ada uzur lagi. Kalau tetap Anda bermaksiat kepada Allah, maka walaupun usia panjang, tetapi kebanyakan orang ketika lewat dari usia 60 belum bertobat, maka rata-rata sulit untuk bertobat ketika usia di atas itu. Wallahu a'lam bissawab. Amalan apakah yang diamalkan seseorang pahalanya itu bisa sampai ke mayit? Amalan kebajikan misalkan wakaf atas nama si mayit atau yang serupa itu, terutama amalan-amalan yang dilakukan oleh anaknya. Kalau anaknya setiap dia berbuat kebajikan, maka orang tuanya akan mendapatkannya, karena amalan anak adalah hasil dari amalan orang tuanya. Maka bagi antum yang orang tuanya sudah tidak ada, jangan lupa banyak-banyak doa untuk kebaikan orang tua, karena doa anak adalah kebaikan bagi mayit. Wallahu a'lam bishawab. Apakah boleh orang yang kaki kirinya sakit dan tidak mampu untuk mementangkan kaki kirinya itu, kemudian saat duduk tasyahud awal dia menegakkan kaki kirinya dan membentangkan kaki kanannya? Apakah boleh seperti ini? Kalau ada uzur, ya boleh. Jangan kamu membentang, duduk di atas kursi. Kalau ada uzur yang tepat, boleh. Jangankan duduk, berbaring kalau memang dia tidak bisa duduk juga boleh. Yang jelas udurnya itu tidak dicari-cari, betul-betul udur yang syar'i. Apa yang diucapkan oleh seseorang saat sakaratul maut itu bagaimana, apa ya, la ilaha illallah atau la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah? Kedua-duanya boleh, cuma khawatir karena situasi-situasi tegang, khawatir tidak sampai kepada yang terakhir lengkap, wa anna muhammad rasulullah, khawatir terlalu jauh karena situasi seperti kemarin kita bahas, situasi betul-betul situasi menegangkan. Di samping situasi yang kemarin saya bayangkan, apa saya gambarkan, ada satu hal lagi. Itu apa? Setan nyerimpetin, membuat bingung. Upaya terakhir setan untuk menjadikan orang itu syirik ketika itu. Jadi betul-betul situasi kisruh, dibikin kisruh oleh setan. Upaya setan terakhir ketika itu. Jadi peperangannya itu pertarungan ketika itu betul-betul dahsyat sekali. Makanya kita diperintahkan untuk mentalkini orang yang dalam keadaan sakaratul maut. Misalnya bapak kita, ya kita ucapkan, Pak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus kita kini pelan-pelan saja, tenang, karena situasinya tegang, kisruh. Jangan Anda tambah bingung tegang, Pak, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tambah enggak baik. Tenang, tenangkan dia, ucapkan di telinganya, la ilaha illallah. Terus, tapi pasti terus berlanjut, agar memudahkan dia, harapannya memudahkan dia untuk mengucapkan akhir kalamihi, la ilaha illallah. Man akhir kalamuhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu yang kita harapkan, itu target kita, agar si apa, orang yang sedang nazak berucap dengan ucapan akhir kalamnya la ilaha illallah. Alangkah bahagianya dia kalau kita, entah itu anaknya, entah itu saudaranya, itu kawannya, bisa membantu dia apa untuk menuntun mengucapkan la ilaha illallah. Teman yang paling baik adalah yang bisa mengantarkan saudaranya apa di akhir-akhir ketika dia membutuhkan, dia hadir, dia menuntunnya, mengajarinya. Wallahu a'lam bishawab. Jangan sampai seperti orang-orang, banyak orang target ketika punya anak ingin anaknya adalah jadi pintar, jadi anak yang berhasil. Semuanya anaknya subhanallah, punya anak lima, satu dokter spesialis apa gitu, satunya pilot, satunya jenderal, satunya apa lagi, jadi semua, kaya-kaya semua, rumahnya mewah sekali. Ketika datang ajal kepadanya, ternyata semuanya tidak ada yang bisa menolongnya. Bapaknya sakit, bukan anak yang menungguin, tapi apa? Tolong, pembantu, tunggu, dibayar. Padahal bapaknya ketika itu dalam keadaan sangat butuhnya. Kalau anak Anda adalah anak yang soleh, maka ditinggalkan kesibukan semua itu untuk mendampingi antum, sebelah antum. Paling tidak, menyempatkan, ada waktu yang disempat-sempatkan oleh dia untuk menemani orang tuanya. Sementara mereka yang tanggung-tanggung masih nemenin bapaknya, tapi ribut. Masa saya terus yang nungguin bapak saya? Lah kalian mana? Ribut sendiri antara anak. Kadang ribut itu di hadapan bapaknya, alangkah sakitnya si bapak. Dulu saya menceboki ini itu, mengurus segala sesuatunya, tidak pernah ribut. Sampai anak lima, sampai anak enam, sampai anak tujuh. Tapi sekarang dalam waktu yang pendek mereka sudah ribut. Kalau anak soleh, justru dia akan rebutan menemani dan berkhidmah pada orang tuanya. Alangkah nikmatnya. Orang tua yang diberi rezeki anak-anak yang soleh. Oleh karena itu, bagi para aba, untuk selalu berdoa agar anaknya menjadi anak yang soleh. Bagi para abna, ingat pahala ketika merawat orang tua, termasuk amalan waladun soleh. Nah, wallahu alam bishawab. Mungkin itu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.